يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Sebelum kita melanjutkan membaca kitab Syarah Akidah Syaikhul Islam, hal yang perlu untuk diingatkan terkait dengan bagian dari tarbiyah terhadap anak-anak kita, khususnya terkait dengan aktivitas mereka di saat di luar dari jam belajar mereka di madrasah, di mana dalam hal ini orang tua secara umum merupakan penanggung jawab utama dari tarbiyah mereka. Adapun yang lainnya, baik itu di madrasah ataupun ikhwanuna yang bertugas untuk membantu penjagaan di kampung, mereka sifatnya membantu, sehingga tidak boleh orang tua justru mengandalkan kepada pihak madrasah ataupun petugas jaga kampung. Ya. Sehingga termasuk di dalamnya ketika mengajak mereka untuk sholat berjamaah, ini bukan tanggung jawab yang lainnya, tanggung jawab orang tua. Demikian pula tatkala mereka selesai dari sholat berjamaah, ya, untuk mereka jika tidak hadir untuk ikut ta'lim, maka hendaknya orang tua yang bertanggung jawab untuk menyampaikan anak-anak mereka di rumah mereka, sehingga pada suasana semisal ini, ya, bainal maghrib wal isya, anak-anak menjalankan apa yang menjadi tugasnya di rumah jika memang ada tugas dari sekolah. Kalau tidak, mereka tidak keliaran. Ya, karena sebagian anak pada jam segini ada yang sebagiannya ngumpul di tempat yang di situ sangat dikhawatirkan, ya, ada gangguan yang akan mengenai mereka, ya, pada kondisi yang semisal ini. Ini ketika mereka tidak hadir di masjid. Sehingga di sini, ya, kami mengingatkan sekali lagi bahwa orang tua penanggung jawab utama baik atau jeleknya anak-anak mereka. Tapi kita masuk matan berikutnya. Qala al-muallifu al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wa azkuru mahasinahum wa taraddu anhum wastaghfar lahum wa akuffu an masawihim wa askutu amma shajara bainahum wa a'takidu fadlahum amalan biqaulihi tabaraka wa ta'ala wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata beliau rahimahullah, wa atawalla ashhab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan saya memiliki sikap wala, sikap loyal, cinta, membela ya, terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adzkuru mahasinahum, dan saya menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wa ataraddu anhum, dan saya mengucapkan keridhaan, yakni doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah meridhai mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa astaghfiru lahum, dan saya memohonkan ampunan untuk mereka. Wa akuffu an masawihim atau masawihim, dan aku menahan diri dari membicarakan ya tentang mereka dengan pembicaraan-pembicaraan yang jelek. Yani mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ya, adalah manusia biasa. Ya, bukan makhluk-makhluk yang maksum. Ya, terjadi dari mereka ya, kesalahan. Akan tetapi kesalahan yang muncul dari mereka ya, terlalu kecil dibandingkan dengan keutamaan-keutamaan yang mereka miliki. Sehingga tidak sepantasnya bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir ya, untuk menyebut para sahabat dengan menyebutkan kejelekan ataupun dosa atau kesalahan yang terjadi dari mereka. Sehingga tidaklah menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Terlebih Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan tentang mereka radhiyallahu anhum wa radwan. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa askutu amma syajara bainahum, dan aku diam dari perkara-perkara yang terjadi perselisihan di antara mereka. Wa a'takidu fadlahum, dan aku meyakini akan keutamaan yang mereka miliki. Amalan biqaulihi tabaraka wa ta'ala, sebagai suatu bentuk pengamalan terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala, wallazina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah generasi mereka, generasi para sahabat, dan kita termasuk di dalamnya ya, generasi yang datang setelah generasi sahabat. Maka sifat ciri sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, ummat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu terbagi tiga ya, al-muhajirun, kemudian al-ansar, kemudian kelompok yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini, yakni mereka yang datang setelah generasi para sahabat dari kaum muhajirin dan ansar, di mana sifat mereka, sifat ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka berdoa dengan menyatakan rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Wahai Rabb kami, ampunilah diri-diri kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Jadi para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan pada hati-hati kami adanya kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Yani mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha lembut lagi maha penyayang. Kata Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah, hadhihi aqidatul muslimin alladhina haqqaku islamahum wa imanahum wa ala ra'sihim ahlus sunnati wal jama'ati atba'us salafis salihi al-alimina bikitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil fahmis sahihi wa tawalli li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sabiqina minhum wal mutaakhirina. Inilah akidah kaum muslimin yang mereka betul-betul merealisasikan keislaman dan keimanan mereka. Jadi muslimin yang bukan hanya sekedar pengakuan keislaman, tetapi betul-betul merealisasikan ketundukan mereka kepada syariat Allah dan keimanan mereka kepada setiap perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk diimani. Wa ala ra'sihim, dan terdepan dari mereka kaum muslimin yang berupaya untuk betul-betul mewujudkan keislaman dan keimanan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, pengikut salafus salih. Al-alimina bikitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengilmui kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil fahmis sahih, dengan pemahaman yang sahih. Di mana di antara akidah atau keyakinan mereka ahlus sunnah wal jamaah adalah sikap wala, sikap loyal, kecintaan, pembelaan, kesetiaan terhadap para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sabiqin minhum wal mutaakhirin, baik dari yang terdahulunya mereka di dalam Islam maupun dari kalangan mutaakhirin, dari kalangan mereka yakni para sahabat, yakni mereka yang berislam setelah terjadinya apa yang disebutkan Hudaybiyah, sulh Hudaybiyah. Mimman akramahumullahu bi syarafis suhbati, dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka dengan kemuliaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ini kemuliaan yang demikian agung sampai digambarkan oleh beliau Syekh Zaid, allati la yalhaquhum fiha ahadun, di mana tidak ada seorang pun yang bisa untuk mengejar keutamaan mereka, keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab suhbah mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika para sahabat, ketika para ulama mensifati al-imam ya Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ya, beliau rahimahullah disifati sebagai seorang yang menempuh amalan-amalan yang ditempuh oleh para sahabat. Hanya satu, kata mereka, kekurangan yang ada pada diri Abdullah ibn Mubarak ini, yakni tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi jihad, dari sisi ilmu, dari sisi sedekah, ya, beliau seorang alim, muallim, dan sekaligus orang yang mensedekahi orang-orang yang belajar kepadanya. Ya. Beliau, ya, pimpinan atau terdepan di dalam sikap zuhud terhadap dunia. Tapi bersama dengan itu, kata mereka para ulama, satu kekurangan yang tidak dimiliki oleh, ya, Abdullah ibn Mubarak al-Imam, yakni pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sekali lagi, suhbatun nabi, ya, persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan keutamaan yang demikian agung. Fal wajibu 'alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ay tawallawhum bihubbihim wa taqdirihim. Maka menjadi kewajiban bagi setiap mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat, agar memiliki sikap wala terhadap mereka dengan mencintai dan mengagungkan kedudukan mereka. Dan ahlu sunnah wal jamaah di dalam memuliakan mereka, mengagungkan mereka, jauh dari sikap gulu, ya, sebagaimana sikap gulu yang ada pada orang-orang, yakni Syiah, terhadap ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, sampai menganggap mereka sebagai orang-orang yang maksum, terjaga dari kekeliruan dan kesalahan. Tidak demikian sikap ahlus sunnah di dalam memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ya'taqiduna ukhuwatahum wa fadlahum wa sabiqatahum, dan mereka meyakini persaudaraan mereka, meyakini keutamaan mereka, meyakini terdepannya mereka di dalam seluruh kebaikan. Ini keutamaan yang dimiliki para sahabat. Kemudian wa min a'zamil fadli lahum ba'dallahi azza wa jalla annahum hamalatul ilmi syar'i. Dan di antara paling agungnya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, tentunya setelah keutamaan dari Allah, ya, yang Allah berikan terhadap umat ini, annahum hamalatul ilmi syar'i. Wa mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, secara keseluruhan mereka adalah para pembawa ilmu syariat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka para sahabatnya, ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, ya, walaupun satu ayat, satu kalimat. Baik. Dan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan apa yang mereka ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman yang terbimbing dari pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan, di antara paling besarnya keutamaan mereka menjadi pembawa ilmu syar'i dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hamaluhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamilan mawfuran wa ballaguhu man ba'dahum min at-tabi'in al-kiram alladhina badalu juhudan 'azimatan fi tadwin sunnati al-mutahharati wa fi hifdzi al-Qur'an al-Karim. Mereka membawa ilmu syar'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara sempurna maufuron, ya, dengan betul-betul yakni melimpah ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ballaguhu, dan mereka menyampaikannya, man ba'dahum, kepada generasi yang datang setelah mereka, minat tabi'in al-kiram, dari kalangan para tabi'in yang mulia, alladzina badalu juhudan 'azimatan, di mana mereka para tabi'in telah mencurahkan kesungguhan mereka yang demikian besar, fi tadwini sunnatil mutahharah, di dalam yakni membukukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci, disusun kitab-kitab sunan, kitab-kitab hadis, ya, untuk menjaga ilmu ini, wa fi hifdzil qur'anil karim, demikian juga di dalam penjagaan terhadap Al-Qur'anul Karim, hatta ta'allama minhum at-tabi'un, sehingga dengan itu mereka para tabi'in, generasi yang datang setelah para sahabat, ya, ta'allama minhum, mereka belajar dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, wa kullama ata jilun akhadahu amman qablahu, sehingga setiap datang generasi berikutnya maka mereka mengambil ilmu dari generasi yang datang sebelum mereka. Demikian estafet ilmu syariat ini, ya, hingga masa di mana kita berada, mereka para ulama kita, ya, adalah orang-orang yang menjadi mata rantai tersampaikannya ilmu syar'i yang murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian fa masdarul ilmi syar'i min indillah kitaban wa sunnatan, dan sumber dari ilmu syariat min indillah, berasal, ya, ilmu syariat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berupa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kitaban wa sunnatan, baik yang termaktub di dalam kitabnya Al-Quranul Karim maupun di dalam sunnah nabinya. Itulah sumber dari ilmu syariat ini, ya, dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Dan yang kemudian yang terpenting daripada itu, bagaimana di dalam pemahaman terhadap keduanya, terhadap Al-Kitab dan As-Sunnah, mengikuti pemahaman Salafus Salih dari kalangan para sahabat dan yang mengikuti mereka. Kenapa pemahaman ini demikian penting? Dikarenakan berapa banyak orang-orang yang mereka dalam keadaan berdalil dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, tetapi mereka tidak memahami sisi pendalilan yang ada di dalamnya. Sehingga dari sini sekali lagi sangat-sangat penting di dalam kita memahami Al-Kitab dan As-Sunnah untuk mengikuti pemahaman As-Salafus Salih. Dan di antara sebab perpecahan yang terjadi di umat ini ketika mereka menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah difahami dengan hawa-hawa nafsu mereka sendiri, dan digunakan untuk menjadi tameng di dalam meluluskan apa yang menjadi hawa nafsu mereka. Kemudian, was-sahabatuhum hamalatul kitab wa sunnah, wa nasharu ilmahuma fi man ba'dahum. Dan para sahabat, merekalah para pemikul ilmu kitab dan as-sunnah, dan mereka menyebarkan ilmu keduanya, yakni ilmu al-kitab dan as-sunnah, di tengah generasi yang datang setelah mereka, yakni generasi tabi'in. Dan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kesungguhan mereka di dalam menyebarkan ilmu syar'i, kesungguhan yang tidak tertandingi, ya, dengan generasi-generasi yang datang setelah mereka. Sehingga pantas bagi kita, ya, untuk betul-betul menjadikan mereka sebagai generasi teladan untuk kita mencontohnya. Wa min haqqihim alaina, dan termasuk di antara hak mereka para sahabat yang menjadi kewajiban bagi kita, an natarabba anhum, untuk kita mendoakan keridhaan bagi mereka, ya, jadi mendoakan radhiyallahu taala anhum. Ini termasuk di antara hak yang wajib untuk kita tunaikan terhadap mereka. Fahuwa i'lanun limuwalatihim wassidki fi mahabbatihim mahabbatan syar'iyyatan. Di mana at-taraddi, yakni mendoakan keridhaan untuk mereka, di mana tidaklah disebut nama dari nama seorang sahabat kecuali kita mendoakan keridhaan untuk mereka. Ini makna at-taraddi. Di mana ini adalah i'lan sebagai suatu bentuk pengumuman, ya, pernyataan yang tegas untuk diketahui oleh manusia, suatu bentuk wala terhadap mereka dan kejujuran di dalam kecintaan kepada mereka, kepada para sahabat, yakni mahabbatan syar'iyyatan, ya, kecintaan yang syar'i. Dan kecintaan yang syar'i inilah, ya, kecintaan yang akan memberikan manfaat bagi pemiliknya di dunia wal akhirah. Jadi cintanya kita kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, demikian juga kepada penerus mereka, adalah kecintaan yang dibimbing di atas syariat, sehingga dengan itu akan memberikan manfaat. Kemudian lima lahum minas sabiqah. Kenapa kita dituntut untuk ridha terhadap mereka? Dikarenakan terdepannya mereka di dalam berislam dan perjuangan mereka tentunya di dalam menegakkan Islam. Mereka menghadapi kondisi-kondisi yang berat yang tidak didapati oleh generasi yang datang setelah mereka. Perjuangan yang demikian besar yang tidak mampu diberikan atau dilakukan oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam berawal dalam keadaan sesuatu yang asing, dan nanti akan datang waktunya Islam menjadi sesuatu yang asing lagi sebagaimana awalnya. Maka jannah, kebahagiaan bagi siapa saja yang menjadi orang-orang yang asing dengan sebab berpegang dengan Islam ini. Para sahabat dengan keterasingan mereka dengan Islam ini mendapati apa yang mereka dapati. Ujian, ya, yang demikian berat. Kita mungkin sering mendengar tentang bagaimana para sahabat as-sabiqun yang mereka masuk Islam di awal-awal. Abu Dzar Al-Ghifari, ya, ketika beliau di tengah kumpulan orang-orang Quraisy, ya, mengumumkan, memandangkan kalimat la ilaha illallah, ya, beliau serta-merta dipukuli. Ya, mungkin tidak ada di antara kita mengalami yang semisal ini. Bahkan sahabat yang lain, Bilal, mungkin juga Al-Khabbab Ibn Al-Arf, mereka menghadapi siksaan yang demikian berat. Ya, sampai-sampai ketika Al-Khabbab menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam siksaan yang beliau alami, ya, dibuka punggung beliau, ditampakkan, ya, di mana beliau disisir, ya, punggungnya dengan besi. Sebagian dari daging-dagingnya terkelupas. Ini perjuangan yang demikian berat. Maka sudah sepantasnya kesungguhan mereka di dalam mengemban ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sampai kepada generasi yang datang setelahnya, hingga sampai kepada kita dengan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mengikuti jalan mereka. Maka termasuk di antara kewajiban kita adalah mendoakan keridhaan untuk mereka. وَلِأَنَّ اللَّهَ أَحَبَّهُمْ, dan dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّهُمْ, dan dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga mencintai mereka. Dan kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah bagian dari keimanan. Wa awsa bihim, dan kita diperintahkan dan kita mendapatkan wasiat terkait dengan mereka, yakni untuk menjaga dan memuliakan kedudukan mereka. Waqala fi haqqihim, di mana beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda tentang kedudukan mereka, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak, bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, maka apa yang diinfakkan oleh salah seorang di antara kalian dengan infak yang demikian besar, emas bukan hanya 1 gram, 2 gram, 1 kilo, 2 kilo, emas sebesar gunung Uhud diinfakkan, maka tidaklah pahala yang didapatkan olehnya bisa menyamai infak yang diberikan oleh salah seorang di antara para sahabat, walaupun hanya satu mud, ya, dari makanan yang mereka infakkan, bukan dari emas. Wala nasifau, tidak pula mencapai setengahnya, ya, setengah mud dari infak yang diberikan oleh mereka. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini beliau tujukan kepada sahabat yang berislam setelah Hudaybiyah, di mana sahabat Khalid ibn al-Walid, ya, radhiyallahu anhu, beliau berislam setelah kejadian Hudaybiyah. Terjadi antara beliau dengan sahabat Abdurrahman ibn Auf. Sahabat Abdurrahman ibn Auf termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun. Terjadi pembicaraan di antara keduanya, yakni percekcokan, ya, di antara keduanya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ucapan yang keras dari Khalid terhadap Abdurrahman, sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhuma. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan Khalid ibn al-Walid dengan menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci sahabat-sahabat. Kemudian beliau menyatakan, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba. Ingat, ini ucapan yang ditujukan kepada mereka para sahabat yang berislam setelah kejadian Hudaybiyah, dan mereka termasuk sahabat. Ini saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka bahwa andai di antara kalian berinfak dengan infak sebesar gunung Uhud, tidak bisa menyamai infak yang diberikan oleh, jadi, mereka para sahabat yang berislam sebelum itu. Ya. Baik, bagaimana lagi kalau mau dibandingkan dengan infak di antara kita? Sehingga dari sini jangan sampai, ya, ada perasaan di antara kita yakni ujub dengan amalan, ya, bahwa saya begitu. Kalau bukan saya, maka demikian dan demikian. Wal'iyadzu billah. Tidak ada apa-apanya, sekali lagi, antara yang kita mampu lakukan, ya, dibandingkan, jangankan dengan para sahabat. Dibandingkan dengan orang-orang yang masih hidup di masa kita. Tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu salah satu yang diingatkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, obat dari ujub itu adalah dengan membandingkan apa yang kita lakukan dengan amalan para salaf. Misalnya kita akan tahu diri, ya, sejauh mana amalan kita. Baik, mau dari sisi ilmu, maupun dari sisi amalan, maupun dari sisi dakwah, apa yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya. Lantas sisi apa yang mau dibanggakan? Baik, adzan dulu. Baik, selanjutnya Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menyatakan, lima lahum minal fadli wal jihadi fi sabilillahi. Demikian juga di antara besarnya hak mereka yang dengannya kita diperintahkan untuk memohonkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Lima lahum minal fadl, dikarenakan keutamaan yang mereka miliki, wal jihadi fi sabilillah, serta jihad fi sabilillah yang mereka tempuh, li'i'la'i kalimatillah, yang mereka menempuhnya dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kesyirikan dari muka bumi ini. Inilah jihad yang dengannya seorang akan meraih kedudukan yang tinggi di dunia wal akhirah, yakni untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. واستشهد كثير منهم في معارك القتال في سبيل الله. Di mana berapa banyak di antara mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang mereka gugur, ya, di dalam medan-medan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahum qad taraku al-awtan, di mana mereka telah meninggalkan tanah air di tanah air mereka, meninggalkan negeri-negeri mereka, meninggalkan apa yang mereka miliki dari harta benda, demikian pula keluarga, min ajli din, semata demi untuk ketinggian agama ini. وانطلقوا في مشارق الارض ومغاربها, mereka bergerak di belahan timur dan barat bumi ini, li'i'la'i kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watil khalqi ila rahabil haqqi, dan untuk mengajak makhluk, mengajak manusia kepada al-haq, kepada kebenaran. Fafatahallahu ala aydihim dullad dunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bukakan, Allah Subhanahu wa taala taklukkan, ya, sekian banyak dari negeri-negeri, ya, mayoritas dari belahan bumi ini melalui tangan-tangan mereka, melalui perjuangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, sehingga termasuk di antara, ya, keutamaan yang kita dapatkan ba'dallah adalah bagaimana yakni kita bisa merasakan ya, kenikmatan Islam, kenikmatan mengikuti manhaj salaf ya, setelah keutamaan Allah Subhanahu wa taala adalah perjuangan yang sungguh-sungguh dari mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jika ada orang yang beriman di masa Nabi tapi belum sempat bertemu beliau, apakah termasuk sahabat Nabi? Jawabannya tidak. Mereka disilahkan dengan mukhadram ya. Masuknya dalam yakni tabi'in ya. Masuknya pada tingkatan tabi'in. Contohnya misalnya adalah Najasyi ya, Najasyi sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada risalah beliau ya, tetapi sampai wafatnya tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga masuknya dalam generasi tabi'in. Demikian juga mereka yang ketika bertemu dengan Nabi belum beriman. Ya, bertemu dengan Nabi belum beriman. Ya. Ternyata setelah Nabi wafat masuk Islam, ya. Yang demikian bukan sahabat, tapi masuknya dalam cakupan tabi'in. Adapun sahabat, ya sebagaimana definisi Al-Hafidz adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berjumpa dengan Nabi. Ya walaupun tidak melihat karena sebagian sahabat ada yang buta. Ya. Sehingga bukan man ra'an nabi tetapi man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amana bih wa mata alaihi walau takhallalat ar-riddah. Ya, siapa yang beriman yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya dan meninggal di atas keimanan. Oleh karena itu mereka yang mati dalam keadaan murtad tidak dikatakan apa? Sahabat. Ya. Meninggal di atas keimanan walaupun sempat diselingi dengan riddah, dengan kemurtadan tapi kemudian kembali kepada Islam, maka ya sahabatnya ya tidak terhapus dengan sebab ya, sempat keluar dari Islam. Baik. Ini wallahu a'lam terkait dengan pertanyaan. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.